Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia, namunnya kau tak pernah merasa. Aku bukan dia, namunnya kau tak pernah merasa. Setelah semuanya kini berlalu, luka di hatimu tak lagi berasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Kekasih, di mana kurangnya aku padamu sehingga kau tak dapat melihat cinta. Sakitmu selalu aku yang ada untukmu. Senangmu tak pernah kau bagi untukku. Harusnya aku bukanlah dirinya orang yang pertama kau cinta. Harusnya aku bukanlah dirinya orang yang pertama kau cinta. Setelah semuanya kini berlalu, luka di hatimu tak lagi berasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Kekasih, di mana kurangnya aku padamu sehingga kau tak dapat melihat cinta. Sakitmu selalu aku yang ada untukmu. Senangmu tak pernah kau bagi untukku. Harusnya aku bukanlah dirinya orang yang pertama kau cinta. Harusnya aku bukanlah dirinya orang yang pertama kau cinta.